Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد مأسر المسلمين والمسلمات Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemudahan dan taufik bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa melakukan amal-amal saleh di bulan yang mulia ini. Ini adalah nikmat yang besar, kesempatan yang sangat istimewa, yang sungguh sangat disayangkan kalau Ramadan itu lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan nilai lebih. Sangat disayangkan kalau kita biasa-biasa saja. Maka pertama kita syukuri bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mari terus kita semangat meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita, melipat gandakan pahalanya, serta mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ahibati fillah azzakumullah, terkait dengan pembicaraan kita di kesempatan kali ini, masalah bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan ini yang menjuluki bulan Ramadan dengan bulan kesabaran itu Nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam beberapa hadis beliau menyebut Ramadan sebagai bulan kesabaran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahr siyamud dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa bulan kesabaran. Nah, ini Nabi mengatakan puasa di bulan kesabaran. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu siyamud dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi Nabi di sini mengatakan puasa di bulan sabar, yaitu puasa bulan Ramadan, ditambah puasa 3 hari, cukup 3 hari, di setiap bulannya, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, sangat nampak di sini, Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan sebagai bulan sabar. Kenapa demikian? Kita yang ingin berusaha memahami dan mengambil pelajaran di kesempatan kali ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan kesabaran. Dan puasa itulah kesabaran yang dimaksudkan. Ya, jadi seperti ucapan kita, bulan puasa sama dengan bulan sabar. Jadi Nabi mengatakan bulan sabar karena memang puasa itu isinya sabar. Melatih dan mendidik kita untuk bersabar. Makanya ya, sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sebagian ulama menafsirkan sabar di dalam ayat ini as-siyam, puasa. Maknanya mintalah pertolongan dalam menghadapi semua kesulitan, kesulitan apapun itu. Mintalah pertolongan atau carilah pertolongan dengan sabar, yaitu dengan puasa dan dengan sholat. Yang menafsirkan sabar di dalam ayat ini dengan siam, ya, misalkan Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid niku imam ahli tafsir generasi kedua. Generasi pertama para sahabat Nabi, nah ini, generasi kedua diantaranya adalah Imam Mujahid. Dikenal generasi kedua dengan generasi tabi'in. Dalam ayat ini, itu adalah puasa. Jadi, mintalah pertolongan atau carilah pertolongan dalam menghadapi semua kesulitan itu dengan sabar, yaitu dengan puasa dan dengan sholat. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama kita mengatakan puasa Ramadan ini atau secara umum puasa itu intinya adalah pendidikan dan latihan kesabaran. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya di dalam puasa Ramadan itu ada tiga model kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya satu model. Yang dipahami masyarakat nggih, sing jenenge sabar kuwi nek ngadepi musibah. Ya, kalau terkena musibah, dapat ujian, nah sing sabar nggih. Nah, sabar. Padahal itu baru satu jenis kesabaran. Ya. Ada sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Dalam menjalankan perintah Allah pun harus sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang menyembah, yang beribadah kepada Allah, baik di awal hari maupun di akhir hari, di pagi hari maupun di sore hari. Intinya di sini Allah memerintahkan kita agar kita sabar bersama dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang ibadah. Dari ayat ini para ulama mengatakan, menunjukkan bahwasanya perlu sabar di dalam melakukan ketaatan. Khususnya amalan yang berat, ya, jihad misal. Tidak akan ikut jihad orang yang tidak sabar. Mengorbankan semuanya. Ya. Tapi jihad yang syar'i, ya Pak. Ya. Karena di masa-masa kita ini, ya, banyak orang yang mendengung-dengungkan jihad, jihad, jihad. Nah, jihad sekarpe dewek. Jihad yang syar'i, yang sesuai syariat itu harus di bawah pimpinan pemerintah yang sah. Ya. Nah, adapun kalau yang mimpin adalah pemimpin kelompok, pemimpin golongan, nah, bukan jihad yang syar'i. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kembali di sini. Untuk amalan yang berat itu perlu sabar. Untuk melakukan ibadah haji perlu sabar. Sabarnya lengi, ya kan? Nabung. Sabar mengorbankan waktu, tenaga, ya, harta, harus sabar. Selain amalan-amalan yang berat juga memerlukan kesabaran, termasuk ya kayak kita kayak gini. Taklim, nek sing ora sabar ya Allah, ngapa sih lungguh, kesel tok, ya. Orang itu apa-apa, ya. Palingnya untuk teh, untuk takjilan. Ya. Nang omah juga bisa boleh dewek, ya. Bisa nyari sendiri. Ya memang bukan nyari itu, ya kan? Nah, kalau ndak punya sifat sabar, ya, untuk datang ke majelis taklim itu berat, apalagi yang jauh, ya kan? Harus mengorbankan waktu, ya, tenaga, bahkan juga harta, perlu bensin, ya. Belum lagi kalau kehujanan, ya. Pengorbanan perlu sabar. Dan kata para ulama, yang sangat memerlukan kesabaran juga adalah amalan-amalan yang sifatnya itu kontinu, yang sifatnya itu terus-menerus. Nek mboten gadah sabar, sepindah nggih pun rampungan, ya. Orang maning-maning, sura ndak lagi-lagi lah. Amalan yang perlu kontinu, perlu terus-menerus, ya, sangat memerlukan kesabaran. Misal ya, rajin sholat jamaah, termasuk rajin datang ke majelis taklim, ya, rajin sholat malam, rajin membaca Al-Quran. Kalau amalan-amalan yang sifatnya itu terus-menerus berulang-berulang dan berulang, tidak punya sabar, sekali dua kali juga tidak akan diulangi. Ya, kapok ya. Baik. Maka untuk supaya seorang itu melakukan amal ketaatan dengan rutin, mampu melakukan amalan yang berat, sangat memerlukan kesabaran. Baik, barakallahu fikum. Termasuk kesabaran yang ketiga, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini yang ketiga tadi. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Ini pun biasa, ya, umum, ya, semua ngerti. Yang kedua tadi, sabar menghadap atau melakukan perintah Allah, melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak sabar, orang yang sudah kecanduan, pengen meninggalkan amalan itu, lah, tidak jadi. Orang yang kecanduan minum khamer misalkan, pengen taubat, ya, tapi karena tidak sabar, akhirnya ngulangi lagi. Ya. Sudah terlanjur kecanduan judi misal, ya, pengen taubat, ketika tidak ada kesabaran, bisa jadi akan mengulangi lagi. Demikian juga dosa-dosa yang lain secara umum. Kalau sudah, ya, kecanduan, merasa nyaman dan enak melakukan maksiat itu, untuk taubat itu sangat memerlukan kesabaran. Tidak sabar, bisa balik lagi. Gagal taubatnya. Nah, maka dalam menjauhi kemaksiatan juga perlu kesabaran. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya menjauhi kemaksiatan itu perlu kesabaran. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, pemuda yang, ya masa, nah, pemuda ya, umumnya pemuda lah. Syahwat itu menggelora, menggebu-gebu. Kemudian diajak untuk zina wanita yang cantik. Wanita paling cantik di negeri itu. Ya. Dawung apa, istrinya penguasa, gimana enggak cantik. Enggak mungkin penguasa kemudian enggak nyari istri yang apa, enggak cantik. Nyarinya yang cantik biasa. Nah, ini yang ngajak perempuan cantik punya kedudukan. Ya. Yang diajak pemuda yang syahwatnya menggelora. Kalau enggak punya sabar, ya, Pak, Bu. Tidak akan mampu menghindar dari kemaksiatan itu. Ya. Kalau kita yang diajak seperti itu, yang ditawari seperti itu, belum tentu bisa selamat. Ya. Belum tentu. Tapi inilah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau lebih apa, memilih susah, sengsara, di penjara, sabar menghadapi siksaan atau menghadapi kesulitan di dalam penjara, lebih mending itu dibandingkan dengan melakukan perkara yang maksiat. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaih. Wahai Tuhanku, kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan perbuatan zina yang aku diajak untuk melakukannya. Nabi Yusuf, Pak. Karena sabar beliau inilah yang menyelamatkan beliau dari kemaksiatan. Ya, yang begitu sangat apa? Sangat mendorong untuk dilakukan, ya. Di tempat yang mendukung, waktunya juga mendukung, ya kan? Semuanya mendukung. Pemuda juga, ya gimana enggak mendukung, lain kalau orang yang enggak mampu, ya, untuk melakukan perzinaan lain. Taib. Nah, maka kalau tidak sabar, sulit untuk menghindar dari yang namanya kemaksiatan. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Nah, jadi ada sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, ada sabar menjalankan ketaatan, dan ada sabar di dalam menghadapi musibah. Ketiganya ini, nggih, Pak, Bu, semuanya itu ada dalam ibadah puasa. Dalam ibadah puasa kita dilatih untuk sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, sabar. Melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan sholat tarawih, melakukan puasa. Ini kita sabar. Ya. Kita juga dilatih sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau di bulan Ramadan umumnya, ya, ya, aja maksiat. Dikurangilah maksiatnya Ramadan. Ya. Sadar kalau Ramadan itu hendaklah mengurangi atau bahkan menghindari yang namanya kemaksiatan. Memang harusnya demikian. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi tidak menahan, ya, kemaksiatan, menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Ya percuma. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulazzur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan jelek, tidak pula meninggalkan perbuatan yang kotor dan jelek selama puasa, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak membutuhkan puasa dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Puasanya, ya asal tidak makan, minum, tidak melakukan yang membatal, ya sah. Tetapi tadi, tidak ada isinya. Cuman dapat hak lapar dan haus saja. Tidak dapat pahala. Kosong. Nah, makanya kita dilatih selama puasa Ramadan ini untuk menahan diri supaya tidak melakukan berbagai kemaksiatan. Entah kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan kita. Biasane ya barangkali ibu-ibu nek sore pada ngumpul ngerumping rasani tetanggane. Ramadan ya ditinggalkan. Barangkali mas-mas para pemuda ya kan. Sore-sore jalan-jalan istilahnya cuci mata. Bukan cuci mata, ngotori mata. Iya. Tapi masalahnya orang kerasa kotor sih aja sini ya. Nah, barakallahu fikum. Ramadan justru malah apa? Harusnya dihindari yang seperti itu. Jangan justru malah sore-sore sambil nyari bukaan, sambil cuci mata. Bukan menghindari maksiat, tambah malah nambah maksiat. Saya barakallahu fikum. Nah, kita selama Ramadan ini dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi dan menghindari kemaksiatan. Kita dididik untuk banyak ibadah, sabar melakukan ibadah-ibadah. Kita dididik di bulan Ramadan untuk sabar menjauhi maksiat. Kita juga dididik, dilatih untuk prihatin. Untuk merasakan susahnya lapar dan haus. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dilatih. Dilatih untuk merasakan sesuatu yang tidak enak. Tapi di zaman kita sekarang ini ya, nampaknya puasa itu rasanya ringan ya. Hanya pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang mudah dikerjakan. Tidak perlu tenaga, tidak perlu panas-panasan ya. Tapi Masya Allah ya, saudara-saudara kita yang pekerjaannya berat tetapi tetap puasa ya. Tukang kayu, tukang batu, pak tani yang di sawah. Dan yang lainnya, kalau mereka ya, dan orang-orang yang barangkali banyak di perjalanan panas-panas, tetap puasa, ini, ya, Masya Allah. Intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama kita melakukan ibadah puasa, kita pun dilatih untuk sabar di dalam menghadapi perkara yang tidak enak, yang sulit. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada di dalam ibadah puasa, ketiga bentuk sabar tadi, ya ketiga bentuk sabar tadi itu ada di dalam ibadah puasa, maka puasa dikatakan sebagai amalan kesabaran. Sehingga bulan Ramadan, bulan puasa dikatakan sebagai bulan kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi di depan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Mungkin kemudian muncul pertanyaan. Atau terbersit dalam benak kita pertanyaan. Lah, apa sih kaitannya sabar? Apa sih pentingnya sabar? Ya. Tadi sepintas sebenarnya sudah kita sampaikan. Dengan sabar seseorang bisa istiqomah. Intinya itu. Dengan sabar orang bisa istiqomah. istiqomah menjalankan amal soleh. Istiqomah tidak terjebur lagi dalam kemaksiatan. Istiqomah bisa sabar menghadapi ujian. Tidak kemudian frustasi bunuh diri. Istiqomah. Baik. Jadi untuk bisa istiqomah itu perlu yang namanya sabar. Dan istiqomah inilah unsur penting, bagian terpenting dari yang namanya takwa. Nah, sekarang ya sudah tergambar benang merah antara puasa dengan takwa. Untuk bisa mencapai takwa harus bisa istiqomah. Untuk bisa istiqomah harus sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian itu menjadi insan yang bertakwa. Manusia yang bertakwa. Untuk bisa takwa harus punya sabar. Tidak sabar tidak akan bisa mencapai derajat takwa. Makanya di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami jadikan sebagian di antara mereka, di antara manusia, di antara orang yang beriman, ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala a'immah, para pemimpin, bukan pemimpin sebuah komunitas atau sebuah kelompok masyarakat, sekedar pemimpin RT, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar pemimpin sebuah ya desa, kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau bahkan provinsi dan negara, bukan hanya sebatas itu. Tetapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata imam di dalam ya Al-Quran dan Sunnah itu mengarah kepada orang yang menjadi terdepan. Terdepan bukan pemimpin seperti tadi, tapi menjadi contoh dan teladan. Jadi imam maksudnya adalah contoh dan teladan. Nah, contoh dan teladan. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka orang-orang yang menjadi pemimpin yang terdepan, yang menjadi contoh dan teladan. Yang mereka itu yahduna bi amrina. Mereka itu memberikan petunjuk kepada manusia yang lain dengan perintah-perintah Allah, dengan urusan Allah, yaitu dengan syariat Allah. Mereka memberikan petunjuk kepada orang lain untuk berbuat baik, meninggalkan yang jelek. Menjadi contoh. Kapan mereka bisa menjadi contoh seperti ini? Menjadi teladan di dalam kebaikan, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kapan mereka bisa seperti itu? Allah mengatakan lanjutan ayatnya, lamma sabaru. Tatkala mereka itu bersabar. Resep pertama. Syarat pertama, punya kesabaran. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka itu sabar dan ketika mereka itu yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya agar menjadi teladan, yakin dan sabar. Makanya para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh al-Imam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Tunalu al imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan, keteladanan di dalam agama ini akan dicapai. Jadi kalau ingin menjadi imam bagi orang yang bertakwa, harus punya sabar dan punya yakin. Bukan sekedar minta dan berdoa tapi tidak ada usaha. Banyak di antara kita yang bisanya atau sukanya doa tok, minta tok. Cuman kadang minta, berdoa, tidak paham. Tidak juga kadang sadar kalau itu yang diminta. Sekedar ikut-ikutan, apalagi sekedar amin-amin tok, ya kan? Doa apa? Ya, di antara doa yang kadang dan sering kita baca, waja'alna lil muttaqina imaman. Dan jadikan kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Panutan, contoh dan teladan. Berdoa harus memang. Ya, bagus doa ini. Tapi harus kita sertai dengan usaha dan upaya. Kita harus mengupayakan memiliki kesabaran dan memiliki keyakinan. Baik. Ahibati fillah azzakumullah ya. Untuk bisa ya. Untuk bisa menjadi pemimpin orang yang bertakwa perlu sabar dan perlu yakin. Supaya bisa sabar, bisa yakin terus gimana? Nah, pertanyaan berikutnya. Supaya bisa yakin gimana? Seseorang tidak akan mungkin sampai derajat yakin kalau dia tidak memiliki ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu yang pasti kebenarannya itu adalah wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun ilmu atau teori-teori yang dimunculkan oleh manusia bisa benar, bisa salah. Makanya tidak sedikit teori yang kemudian dalam perkembangannya ada koreksi. Ada evaluasi dan perubahan. Ada teori yang sudah tidak relevan lagi, tidak cocok lagi. Kenapa? Karena hasil pemikiran manusia. Berbeda kalau ilmu itu datang dari Allah dan Rasulnya. Wahyu. Inilah yang mendatangkan keyakinan. Tidak akan salah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada umat manusia ini. Nah, makanya untuk bisa yakin perlu ilmu agama. Baik. Makanya pentingnya belajar di sini. Terus supaya bisa sabar apa? Ternyata untuk bisa sabar juga harus dengan ilmu. Nah. Untuk bisa yakin harus dengan ilmu. Untuk bisa sabar juga harus dengan ilmu. Dalilnya apa mungkin tanya. Kan? Sabar perlu ilmu sih dalilnya mana? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menceritakan. Ya. Perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya bersama dengan Nabi Khidir untuk mencari ilmu. Di antara yang disampaikan atau yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Nabi Khidir ya alaihi salatu wassalam, diperselisihkan Khidir ini nabi ataukah bukan. Sebagian ulama mengatakan nabi, ala kulli hal ya. Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau bisa sabar dalam perkara yang engkau tidak memiliki ilmu yang cukup. Nah, ya kan? Biasane wong sing ora sabar kuwi karena ilmune kurang. Ya kan? Kalau ilmunya cukup dia bisa sabar. Makanya di sini Allah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, wa kaifa tasbir, bagaimana mungkin engkau bisa sabar dalam perkara yang engkau tidak memiliki ilmu yang cukup. Maka agar kita bisa sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, perlu ilmu. Agar kita bisa sabar menjauhi larangan-larangan Allah, perlu ilmu. Dan agar kita bisa sabar menghadapi musibah, juga perlu ilmu. Semuanya perlu ilmu. Ya. Tapi ringkasnya barangkali ya, secara ringkas saja ya, karena sudah mendekati waktu berbuka. Ringkasnya, ilmu apa sih? Ya. Tadi jelas ilmu dari Allah ya. Tapi spesifiknya secara khusus ilmu tentang apa? Masalah perintah, masalah larangan, masalah musibah. Ringkasnya, untuk perintah pertama ilmu tentang kaifiyah. Tentang tata cara amalan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Tata cara amalan yang diperintahkan oleh Allah itu seperti apa? Harus tahu. Kenapa? Kalau orang tidak ngerti yang seharusnya diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang yang semangatnya kebablasan, dia akan ekstrim di dalam melakukan sebuah amalan yang ini. Kondisi seperti ini yang menjadikan orang itu tidak akan lama. Akan pasti akan berhenti dan terputus pasti. Tidak akan lama. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada satu orang pun yang dia itu tasaddud, berlebih-lebihan ekstrim dalam mengamalkan agama ini pasti, kecuali pasti dia itu akan terkalahkan, enggak akan langgeng, Pak. Karena melampaui batas. Berlebih-lebihan. Perlu ilmu. Makanya juga Nabi mengatakan, ya, alaikum bima tutiqun. Yang wajib atas kalian untuk kalian kerjakan adalah sesuatu yang kalian mampu. Jangan berlebih-lebihan. Yang mampu yang kalian kerjakan. Kalau gak ngerti ilmunya, tadi kebablasan akhirnya gak mampu. Awalnya kayaknya mampu, tetapi sesuatu yang perlu continue, gak akan bisa continue. Sekali sudah. Selesai. Ilmu yang lain yang perlu juga ilmu tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pahala dari amalan-amalan itu. Ini juga memberikan apa? Motivasi dan dorongan. Dengan seseorang ngerti apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya janji Allah itu akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, akan semangat. Gambaran ringkasnya, barangkali gambaran di dunia. Orang kalau mau akan ada momen besar, pedagang misalnya. Ada momen besar yang di situ akan ada dapat keuntungan yang berlipat ganda. Dia akan semangat. Semangat cari barang, dagangan, sampai di tempat-tempat yang jauh susah. Rela berkorban. Bahkan barangkali dengan harga yang lebih tinggi pun dia rela beli. Kenapa? Dia tahu akan dapat untung yang lebih besar. Maka dia rela berkorban menghabiskan waktu, tenaga, dan bahkan juga modal untuk mendapatkan stok yang banyak. Karena ngerti akan dapat untung besar. Demikian juga kalau orang ngerti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan besar dari amalan-amalan yang dia kerjakan, dia akan semangat. Akan semangat. Baik. Demikian pula terkait dengan kemaksiatan. Dia harus ngerti yang maksiat yang mana. Ya. Jangan dikira maksiat padahal bukan. Akhirnya ekstrim. Ya. Ya. Meninggalkan sesuatu yang dikira maksiat padahal bukan maksiat. Yang sebenarnya boleh. Karena terlalu ekstrim misalkan. Tidak mau nikah misalkan. Ya kan? Lah, mau ganggu ibadah. Padahal bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya. Misal. Tidak mau tidur, pengen yang ibadah terus. Misal ya. Ini kan meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak ditinggalkan. Kalau berlebihan, tidak akan continue. Ya. Tidak akan akan berkelanjutan. Demikian juga mengilmui tentang ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan takut. Ya. Tapi kalau gak ngerti dosa ini apa, hukumannya apa, ya akan santai-santai saja melakukan kemaksiatan itu. Maka ini yang dikatakan para ulama perlunya ilmu tentang targhib wa tarhib. Motivasi dan juga bagaimana menakut-nakuti. Motivasi melakukan kebaikan dan menakut-nakuti melakukan perkara yang maksiat. Nah, adapun terkait dan yang terakhir barangkali terkait dengan secara ringkas, terkait dengan musibah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ilmui. Pertama, memahami dan menyadari, mengilmui bahwasanya pasti ujian yang Allah timpakan kepada kita itu pasti sesuatu yang kita mampu. Kalau kita tahu, kita yakin ujian yang kita hadapi pasti mampu kita lalui, kita tidak akan frustasi. Karena yakin akan mampu melewati. Seorang yang tahu firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Dia paham ini, dia tahu ini, yakin ini. Maka ketika dapat ujian, dia yakin saya pasti mampu melewatinya. Terlebih lagi kalau dia mengetahui bahwasanya musibah yang dia tanggung, yang dia terima itu dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahan dia. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan terkait dengan orang yang terkena musibah, seorang mukmin yang terkena musibah, halta hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, kama qala alaihi salatu wasalam. Dia mendapatkan musibah hingga kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Di sana ada perkataan ulama yang mengatakan kurang lebih maknanya bahwasanya ada kemaksiatan yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah. Nah, barakallahu fikum. Maka ini pentingnya ilmu untuk semuanya. Ya, untuk bisa sabar, untuk bisa yakin perlu ilmu, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa perlu sabar dan perlu yakin. Sehingga semuanya membutuhkan ilmu. Makanya pentingnya di sini ya tentang belajar ilmu agama. Maka saya mengajak ya saudara-saudaraku semuanya untuk semangat terus ngaji, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.